Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira ba'd. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang al-maf'ul ma'ah. Sebelumnya sudah kita ambil pembahasan yang berkait dengan al-maf'ul li'ajlih. Harus difahami dengan teliti ya, makna-makna dari setiap mansubat ya, agar bisa terbedakan yang satu dari yang lain ya, karena biasanya kesulitan itu membedakan al-mansubat minal asma. Kayak yang marfu ya mudah, mubtada khabar, fa'il naibul fa'il, atau misal itu. Kalau mansubat seperti kita ketahui banyak ya, sampai di sini disebutkan ada 11. Ya, baik, kita masuk ke yang terakhir dari al-mansubat minal asma. Qala rahimahullah al-maf'ulu ma'ah. Al-maf'ulu ma'ah. Al-maf'ulu ma'ah alladhi yuf'alu. Itu ma'ahu al-maf'ul. Kalau ada alif kalau ada alif lam. Alif lam setelahnya isim fa'il seperti al-jalis, al-qa'im, atau setelah alnya isim maf'ul. Jadi al-maf'ul, al-madrub, maka itu alif lam isim dia, isim mausul. Maknanya alladhi. Sehingga al-maf'ul sama dengan alladhi yuf'alu. Alladhi yuf'alu ma'ahu. Sesuatu yang fi'il dikerjakan bersamanya. Ya. Baik, qala al-musannif rahimahullah. Al-musannif rahimahullah berkata, babul maf'uli ma'ah, bab maf'ul ma'ah. Wa huwa al-ism al-mansub, yaitu isim mansub, alladhi yudhkar, yang ia disebutkan, isim mansub ini disebutkan, li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'l, untuk menjelaskan orang yang satu perbuatan dikerjakan bersamanya. Isim mansub yang ia disebutkan fungsinya untuk menjelaskan orang yang satu pekerjaan dikerjakan bersamanya. Ya, kita terapkan ini dhabit dengan contoh. Nahu qawlik, contoh ucapanmu, ja'al amiru wal jaysha. Ja'al amiru wal jaysha, telah datang amir bersama pasukannya. Mana di sini al-maf'ul ma'ah al jaysha, mansub dia. Kenapa kita hukumi al jaysh sebagai maf'ul ma'ah? Karena pertama dia isim. Ya kan, al-jaysh isim. Yang kedua dia mansub. Kemudian al-jaysh ini disebutkan untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan orang yang fi'il itu dikerjakan bersamanya. Ya, fi'ilnya mana di sini? Ya, ja' al-maji. Jadi perbuatan al-maji itu dikerjakan oleh dua pihak. Yang pertama al-jaysh, dan juga al-amir secara bersama-sama. Ya, secara apa? Bersama-sama. Ya. Kalau antum katakan kayak gini ya. Jal amiru wal jaisu. Ya. Apa bedanya sekarang dengan jal amiru wal jaisha? Kalau jal amiru wal jaisha itu antara al-jais dengan al-amir itu bersama-sama dalam al-maji, kedatangan. Kedatangannya bersama-sama bareng-bareng. Tapi kalau misalkan jal amiru wa dengan wa wal jaisu dengan dhammah, bisa jadi amir dulu kemudian al-jaysh gitu. Bisa jadi al-jaysh dulu baru amir di belakang. Tapi kalau misalkan apa? Wal-jaysha dengan fathah, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan al-maji dikerjakan bersama-sama. Ya, antara al-maf'ul ma'ah dengan yang sebelumnya dari isim. Ya. Bisa terfahami nih? Iya. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan. Nah, fungsinya menjelaskan. Ketika disebutkan ja'al amir, amir datang bersama siapa? Amir datang ya dengan al-jaysh bersama pasukannya. Ya. Isim mansub yang ia disebutkan untuk menjelaskan orang yang satu perbuatan dikerjakan bersamanya. Ya. Kemudian wastawal ma'u wal khashabah. Ya. Air itu naik bersama al-khashabah, kayu yang biasa di pasang di misalkan di laut ya, untuk apa? Mengukur tingkat ketinggian air. Iya. Wastawal ma'u wal khashabata, air itu naik bersama apa? Kayu. Iya. Tahu kan kayunya kan? Ya bisa dipasang di sungai atau di laut untuk mengukur apa? Naik turunnya apa air itu. Ya sepertinya kan di situ apa? Ikut naik ya ketika apa? Airnya naik seperti apa? Kayunya juga naik sepertinya gitu. Ya. Wastawal ma'u wal khashabah. Air itu naik bersama apa? Kayu, ya. Ya nanti insyaallah ada pembahasan yang lebih rinci tentang al-maf'ul ma'ah, tapi cukup ya dengan penjelasan sederhana ini untuk pemula. Asyarah-syarah al-maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah. Ya, catatan lagi nomor satu ya. Idza qulta istayqadha Zaidun wa Amrun, jika kamu berkata Zaid dan Amr bangun, ya. Wa Amrun dengan dhammah ya. Fa inna sami'a yafhamu annahuma istayqadha jami'an. Maka sesungguhnya si pendengar akan memahami bahwasanya keduanya, Zaid dan Amr istayqadha, keduanya bangun jami'an, bersama-sama. Ya, sama-sama bangun maksudnya. Ya. Fal wawu atifah, maka di situ wawunya huruf ataf. Fungsinya tufidul musyarakah, memberikan faedah kebersamaan. Fil fi'il, dalam perbuatan, yakni istiqadh, bangun itu. Kemudian ma'amrun, i'rabnya ma'atuf ala Zaidin. Lakinah, lihat, tetapi kalau kamu berkata idza qulta istayqadha Zaidun wal fajra, sekarang ya. Istayqadha Zaidun wal fajra. Zaid bangun bersama fajar. Ya. Ya. Apa ini fahami oleh pendengar? Kalau tadi kan dikatakan istayqadha Zaidun amrun, jadi fahami oleh pendengar adalah apa? Kedua-duanya bangun bersama-sama. Tapi kalau dikatakan istayqadha Zaidun wal fajra, fa inna sami'a yafhamu anna al mustayqadha Zaidun fahasab. Kalau dikatakan istayqadha Zaidun wal fajr, Zaid bangun bersama apa? Fajar. Maka sesungguhnya si pendengar memahami bahwasanya yang bangun adalah Zaid saja. Ya. Fal wawu, maka wawunya di situ lil ma'iyah, untuk fungsinya menunjukkan makna kebersamaan. Tufidul musahabata faqat, hanya memberikan faedah kebersamaan. Ya, kebersamaan. Ya. Jadi Zaid bangun bersama fajar. Ya, ini ketika Zaid bangun fajar apa terbit gitu. Ya, jadi apa? Bangunnya Zaid bertepatan dengan apa? Terbitnya fajar. Ya, itu kebersamaannya dalam hal itu. Li'anna al-fajr, karena fajar la yusyariku Zaidan fil istiqad, tidak menyertai Zaid dalam hal bangun. Ya, karena bangun kan hanya sifat bagi yang berakal. Ya, wa innamal ma'na, hanyalah maknanya istayqadha Zaidun ma'a thulu'il fajr. Zaid bangun bersama apa? Terbitnya matahari. Nah, terbitnya apa? Fajar. Famakana bihadhil mathabah, maka yang seperti ini keadaannya, fawa maf'ul ma'ah, maka dia maf'ul ma'ah, wajib nasabnya. Ya. Adapun pada contoh ja'al amir wal jaisu wal jaish, sekarang al jaish bisa enggak menyertai amir dalam al maji, kedatangan? Bisa enggak? Bisa. Kalau seperti itu keadaannya boleh dengan dua sisi ya. Ja'al amir wal jaisu boleh. Ya kan? Ja'al amir wal jaisha boleh. Kenapa? Karena al jaish menyertai al amir dalam al maji. Ya, bisa apa? Menyertai apa? Amir dalam al-maji, perbuatan datang. Sekarang kalau tadi istawa al-ma wal khashabah, bisa enggak kayu menyertai air dalam hal naik? Ya enggak, naik kayu segitu-gitu aja. Kalau seperti ini keadaannya, maka wajib apa? Nasab sebagai maf'ul ma'ah. Paham ini? Ya. Qoma Zaidun wa sauta adik. Zaid bangun bersama suara apa? Ayam jantan. Wadika, atau boleh juga wadiku, boleh adika saja, wadika saja, atau wadiku juga boleh. Ya, qoma Zaidun wa sauta adiki, atau wasautu juga boleh. Hanya as-sauta saja. Hanya apa? As-sauta saja. Kenapa? Karena qoma ini hanya cocok diberikan kepada siapa? Zaid. Enggak cocok diberikan kepada suara. Oh, suara bangun ya, enggak. Kira-kira bisa membedakan antara yang mana yang wajib maf'ul ma'ah dan mana yang boleh dua-duanya? Hah? Ya. Kita baca syarah-syarah. Asy-syarah. Al-maf'ulu ma'ah, al-maf'ulu ma'ah, ta'rifu, definisinya, huwa al-ismu al-mansub. Yaitu isim mansub alladhi yudhkar, yang ia disebutkan li bayani man fu'ila ma'ahul fi'l, untuk menjelaskan siapa yang ya li bayani man, untuk menjelaskan orang yang ya dikerjakan bersamanya fi'il. Iya. Jail Amir, datang Amir bersama siapa? Al-Jaysh. Nah, jadi Al-Jaysh dia tangan untuk menjelaskan ya bersama siapa? Ya, perbuatan Al-Maji yang dikerjakan oleh Al-Amir, ya bersama Al-Jaysh gitu. Misaluhu, contoh qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu was-sa'ata ay ma'as-sa'ah, aku diutus bersama hari kiamat. Ya. Di sini as-sa'ata, boleh enggak as-sa'atu? Enggak boleh, harus maful ma'ah di sini. Kenapa? Karena al-ba'ats ya khusus bagi Nabi alaihi salatu wasallam, adapun as-sa'ah tidak diutus, ya kan? Bu'istu was-sa'ah, aku diutus dalam keadaan dekat gitu dengan hari kiamat, ya. Was-sa'ata, ya, bersama dengan dekatnya hari kiamat, ya. Ya, dibandingkan tahun-tahun yang telah lalu, ya, zaman-zaman yang telah lalu, ya jelas yang setelah Nabi SAW lebih dekat, ya. I'rabuhu, i'rabnya bu'ithu fi'lun wa naibul fa'il, was-sa'ata wa al-wawu, lihat, al-wawu wawul ma'iyah, bukan wawu ataf, ya, wawul ma'iyah. Wai huruf tidak ada mahal dalam i'rab. As-sa'ata maf'ul ma'ah, apa? Maf'ul ma'ah. Mansub, madzkurun, kalau yang dalam i'rab enggak usah disebutkan antum ya, madzkurun untuk di sini untuk menjelaskan saja. Madzkurun li bayani man sahaba nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ba'ts. Ia disebutkan untuk menjelaskan yes, apa yang menyertai nabi ya fil ba'ts sebelum terjadinya apa? Kebangkitan. Ah itu, kayak jail amiru wal jaysh, al jaysh disebutkan untuk menjelaskan ya untuk menjelaskan siapa yang menyertai al amir dalam hal kedatangan gitu. Istawal ma'u wal khashaba, al khashaba disebutkan untuk menjelaskan siapa yang apa, enggak mesti siapa ya, kalau benda apa. Apa yang menyertai air dalam hal naik. Ya kan kayu dibarengin, dibaturi temannya gitu kan. Paham ini? Itu maful apa? Ma'ah. Ya. Dan amilnya, amilnya yang menasobkan yaitu fi'il yang disebutkan, ja'a itu. Ya. Kemudian anwa'uhu al-maf'ulu mahu ala naw'ain, macam maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ada dua macam. Yang pertama ma yajibu nasbu ala annahu maf'ulun ma'ah, apa yang wajib dinasobkan sebagai maf'ul ma'ah. Nah ini dobitnya nih, dobitnya apa yang dia wajib mansub sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Wa huwa alladhi la yasihhu tashrikuhu lima qabla al-wawi fil hukmi, nahu sahira zaidun wal kitaba. Ah. Yang pertama dobitnya adalah la alladhi la yasihhu tashrikuh, apa yang tidak bisa disertai ya lima qabla al-wawi, la tasihhu tashrikuhu, yang dia tidak bisa bersekutu dengan apa yang sebelum wawu. Ini macam yang pertama, apa yang setelah wawu tidak bisa bersekutu ya dengan apa yang sebelum wawu dalam hukum, hukum makan minum, kejadian-kejadian hadas. Contoh sahira zaitun wal kitaba, zaid begadang bersama kitab. Sekarang mana yang setelah wawunya al-kitab, sebelumnya zaid, hukumnya sahira berbegadang malam ya. Sekarang al-kitab menyertai zaid enggak dalam hal bermalam, maksudnya dia cocok enggak al-kitab ini diterapkan untuk dia hukum bermalam? Ya tidak bisa, kita bermalam enggak bisa. Maka kalau seperti ini keadaannya harus mansub sebagai maful ma'ah, sayra zaidun wal kitab, zaid bermalam bersama kitab, terjemahnya kitab bersama kitab ya, itu maful ma'ah wal kitab. Nanti i'rabnya wawu wawul ma'iyah al kitaba maful ma'ah mansub ay ma'al kitab, maknanya ma'a bersama kitab. Fal kitaba, maka kitab maful ma'ah wajibun nasbi, wajib nasub. Kenapa? Li'annahu la yasihhu tashriku, karena dia al-kitab tidak bisa menyertai zaid li zaidin fi sahar, dalam hal begadang malam. Dalam hal begadang malam. Falaisal ma'na, bukanlah maknanya sayro zaidun wa sayro al-kitab. Maknanya bukan zaid begadang, kitab juga begadang, tidak. Karena begadang sifat bagi yang berakal. Ya. Wa min hadzal naw' qaulul musannif, masuk kepada jenis inilah contoh yang disebutkan dalam musannif, istawal ma'u wal khashabah. Istawal ma'u wal khashabah ya. Ay ma'al khashabah, ini bersama kayu. Fastawa huna bimana irtafa'a, maka istawa di sini pertama bermakna irtafa'a itu. Sebab Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa juga sama. Irtafa'a 'ala wartafa'a. Di atas tinggi ya. Ah itu. Yang kedua, ma yajuzu nasbuhu 'ala annahu maf'ulun ma'a. Apa yang boleh nasab sebagai maf'ul ma'a? Berarti boleh juga ya marfu. Atau boleh juga dia ma'tuf kepada yang sebelumnya. Wa huwa alladhi yasihhu tashrikuhu lima qabla al-wawi fil hukm binahu sayra zaidun wa aliyan, yaitu apa yang sebelum wawu bisa bersekutu dengan apa yang setelah wawu bisa bersekutu dengan apa yang sebelum wawu dalam hukum. Ya, contoh sayra zaidun wa aliyan, Zaid begadang bersama Ali. Ya, boleh juga dengan rafa. Ya, sayra zaidun wa aliyun boleh. Wa taqdir, taqdirnya sayra zaidun ma aliyin. Taqdirnya Zaid begadang bersama Ali. Aidan. Wa yajuzu rafu'u wa la'annahu ma'tufun 'ala ma qablahu. Boleh juga rafa dengan dia diatofkan kepada apa yang sebelumnya. Maka kamu katakan sayra zaidun wa aliyun. Aidan. Takdir kalau seperti itu wawunya wa'atof ya, nanti i'rabnya wawu harfu 'athfin 'aliyun ma'tuf 'ala Zaid, ma'tuf 'ala marfu, marfu mithlu gitu. Takdirnya Zaidun sayra Zaidun wa sayra 'aliyun. Nah itu. Ketika ditakdirkan bisa diulang fi'ilnya untuk isim yang datang setelah wawu, maka itu boleh dengan dua sisi. Nasab boleh, maf'ul ma'a, rafa juga boleh. Iya. Ini dengan ini antum bisa menjawab apa? Dalam ayat Al-Quran sering didapati. Ya. Dalam Al-Quran yang seperti ini apa? Sering didapati. Ya. Ketika teman dapati ada isim marfu setelahnya setelah wawu mansub gitu. Ya. Ana belum bisa menghadirkan ayatnya, belum sempat membaca ini. Ya, ada dalam Al-Quran juga, ya. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, bisa juga. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, silakan kumpulkan, ajmi waspakati urusan kalian bersama, gitu kan? Sekutu-sekutu kalian. Ajma'a yujmi'u, itu dia butuh kepada maf'ul yang sifatnya maknawi. Ajma'a yujmi'u, ajmi'u amrakum, sepakatilah urusan kalian. Setelah syuraka, syuraka ini kan perkara yang sifatnya zat, sekutu-sekutu ya kan, sembahan-sembahan. Ya maka dia tidak bisa di situ syuraka diatofkan kepada amrakum, karena amrakum perkara manawi. Sedangkan syuraka perkara hissi zat. Ya bisa maful ma'ah. Silakan kalian apa? Sepakati urusan kalian bersama sekutu-sekutu kalian dan masih ada yang lain. Dan ada juga takdir yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Wa takunu al-wawu hina idzin 'atifan. Kalau dikatakan sayra zaidun wa aliyun, maka wawunya adalah huruf ataf. Wa fi hadhihi al-hal al-'athfu huwa ar-raji'ah. Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seperti ini seperti apa? Apa yang sebelum wawunya bersekutu? Apa yang setelah wawunya bersekutu dengan apa? Yang sebelum wawu dalam hal hukum. Kalau seperti ini keadaannya, ya. Wa fi hadhihi al-hal, dalam keadaan seperti ini al-'athfu huwa ar-rajih. Pengatofannya lebih rajih. Jadi mana yang lebih rajih antara sayra zaidun wa aliyan dengan sayra zaidun wa aliyun? Rafa' ya, ataf sayra zaidun wa aliyun. Kenapa? Li'annahu al-asal, karena itu hukum asalnya. Hukum asalnya kan setelah wawu ataf ya ma'tuf. Iya, hukum asal itu. Ya. Wa min hadha an-naw' ya, tadi bisa dibedakan ja'a zaidun, kalau misalkan ja'a zaidun wa amrun. Ja'a zaidun wa amrun. Itu memungkinkan datangnya bersama-sama, memungkinkan Zaid dulu, memungkinkan Amr dulu, karena yang namanya wawu tuh mutlaqil jam'i, semata-mata untuk mengumpulkan dalam hukum tanpa memastikan bahwasanya ini bersama-sama atau ini dulu atau itu dulu. Itu limutlaqil jam'a. Adapun kalau anda mengatakan Zaidun wa Amrun mesti bareng. Kalau ja'a Zaidun wa Amrun enggak mesti bareng. Itu. Kemudian fa idza aradta al-ikhbara loncat ya. Wa min hadha an-naw' qala al-musannif Di antara contoh ini yang boleh dengan dua sisi, tapi yang lebih rajih adalah ataf, adalah qaul al-musannif jal amir wal jaysha. Jal amir wal jaysha iramnya jelas ya, ja fil madh mabni al fath ya amir fa'il marfu' al rabi dhamma dhahir al akhir wawunya wal ma'iyah al jaysha maful ma'ah boleh kalau di fathah ya al jaysu ma'tuf. Fa idza aradta al ikhbar bi anna al maji'a waqa'a min al itsnain ya, jika engkau menghendaki pengkhabaran bahwasanya kedatangan terjadi dari dua pihak ini, fayasihu ar-rafa, maka bisa dengan rafa, fataqulu jaa al-amir wal jaysh. Wa idza aradta al-ikhbar, tapi jika engkau menghendaki pemberitaan bi anna al-maji'a, bahwasanya kedatangan waqa'a terjadi min al-amir, iya dari amir, wal jaysh dalam keadaan pasukannya musahibun lah menyertainya, maka fayasihu an-nasb, boleh dengan nasab dengan dikatakan jal amiru wal jaysha. Ya, kalau jal amiru wal jaysha ya memungkinkan bersama-sama, mungkin amir dulu, mungkin apa jaysh dulu. Tapi adatnya, umumnya, keumumannya biasanya ya yang namanya amir ya kecuali kayak dalam peperangan ya, ya bersama pasukannya, kecuali dalam hal kunjungan-kunjungan ke apa negeri ya, satu negeri ke negeri yang lain yang bawa jaysh ya, kecuali mungkin beberapa saja pengawalnya. Baqiyatu mansubatil asma, sisa dari isim-isim mansub, sisa dari apa isim-isim mansub. Qala al-musannif rahimahullah, wa amma khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dhikruhuma fil marfu'at wa kadhalika atawabi'u faqad taqaddamat hunak. Ya, masih ada kan isim mansub yang belum disebutkan dan tidak disebutkan secara rinci di sini karena apa? Sudah lewat penjelasannya. Adapun khabar kana, sudah lewat khabarnya kana kan apa? Marfu'. Apa? Khabar kana mansub ya. Adapun khabar kana dan khabarnya teman-temannya kana, apa teman-temannya kana? Kana, laisa, asbaha, amsa, sara, zala, dama, ya kan? Adapun khabarnya kana dan teman-temannya, kemudian isimnya inna, juga isimnya inna marfu'. Dan juga isimnya teman-teman inna, inna, anna, ka'anna, laita, ya, ka'anna, maka juga telah lewat penjelasannya pada al-marfu'at, pada pembahasan tentang isim-isim marfu'. Wa kadzalika tawabi, tawabi juga ya, tapi kan sudah kita lewatkan, kalau dia ngikut yang marfu', ikut marfu', ikut yang mansub, ikut mansub. Adapun tawabi, tawabi apa saja? Tawabi, ataf, na'at, badal, taukid. Nah, faqad taqaddamat hunak, telah lewat di sana ya, tapi kan ya tergantung sebelumnya, sebelumnya mansub ikut mansub, baik itu badal, ataf, taukid ya. Asyarah, syarah min al mansubat khabaru kana wa akhwatiha, syarah di antara isim-isim mansub adalah khabar kana dan khabarnya teman-teman kana, kemudian isim inna dan teman-temannya, kemudian tabi bagi mansub. Wa qad taqaddama bayanu dzalik, telah lewat penjelasannya, fi abwabi pada bab-babnya, fala hajata bina ila i'adati syai'in minhu, tidak ada keperluan bagi kita untuk mengulang satu darinya. Ya, sekarang kita masuk ke tamarin, tamarin. Dha' fil makanil khali maf'ulan ma'ah munasiban fil jumalil atiyah. Letakkan pada tempat kosong berikut ini maf'ul ma'ah yang sesuai pada jumlah-jumlah berikut ini. Istayqaltu, aku bangun wa ya Fanur. Istayqaltu wa. Apa? Tagrid. Ya. At-tuyur. Ya. Aku apa? Terjaga bangun bersama apa? Kicauan burung. Ya. Ya, insyaallah. Ana sa'irun wa. Aku berjalan bersama. Kalau sa'ir isim fa'il. Amilnya enggak mesti apa fi'il, boleh juga isim fa'il, isim maf'ul yang beramal dengan amalan fi'il, boleh. Ya, ana sa'irun, aku berjalan bersama. Bisa kalau orang berjalan tuh apa yang menyertainya? Loh, ini ada aja di mana aja nih. Ya. Bulan, ana sa'irun. Ya, wal qamaru, aku berjalan bersama bulan. Ya, kemana aja dia menyertai kan? Kemudian safara Zaidun wa, pardon, safara Zaidun wa. Wa wasaya wasayaratahu itu. Zaid berjalan sama apa? Mobilnya. Jadi siapa yang berhak berjalan nih? kata mobilnya saya yang berhak, yang saya membawa sih. Kalau mobil juga bisa berjalan kan ya. Mobil bisa berjalan tuh, gimana jadi? Yang berjalan malah mobilnya. Saya duduk. Ana sa'ir, ya, ini saya berjalan. Ya boleh juga kali. Yang lebih enak apa? Ana sa'irun wa ana sa'irun. Safara Zaidun loncat. Safara Zaidun ya, tadi bersama apa tadi? Wa sayyaratan gitu, bersama sebuah mobil. Atau wa sayyaratahu, ya bersama mobilnya, safar. Ini safar bukan sayyara afan. Safar. Zaid safar bersama mobilnya. Ya. Wa sayyaratahu ya. Kemudian mata Zaidun wa Abu Alfi, mata Zaidun wa Zaid mati bersama Mas pusing-pusing baca dosanya aja dulu. Aja tegelan coba dong anaknya antum. Iya apalah. Kalau dia mati apa yang menyertai dia? Dip. Ya. Wa amalahu gitu. Mata Zaidun wa amalahu gitu. Zaid mati bersama amalannya. Enak gak ini? Wa ya mungkin ada takdiran itu ya. Wa amalah ini dengan dalam keadaan membawa apa amalannya gitu maksudnya. Bolvia. Mata Zaidun wa amalah. Maksudnya Zaid mati dalam keadaan bersama amalannya gitu, membawa amalannya gitu ya. Ya mungkin bisa juga. Waduh itu kau. Kalau seperti itu mata Zaidun mata zaujatuhu rafa bisa. Iya kan karena dia bisa zauja ya bisa kena hukum al maut juga. Iya. Ya bisa juga deh mata Zaidun wa amalahu bersama amalannya menyertai dia ya. Mati kan. Atau mata Zaidun misalkan kalau kita bahu bersama kitabnya dia lagi baca kitab mati. Lanjut. Matsil lima ya'ti fi jumlatin mufidah. Contohkan ya berikut ini pada jumlah yang sempurna. Ismunya jibu nasbu 'ala al-ma'iyah. Isim yang wajib nasabnya sebagai maf'ul ma'ah. Ha. Sirtu wal jabala. Aku berjalan bersama gunung ya. Ini gunung menyertai perjalananku, Gunung Cirma itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, ismun yajuzu nasbu, isim yang boleh nasabnya al ma'iyah sebagai maf'ul ma'ah, wa rafu boleh juga rafa'nya sebagai ataf apa? Oh, pilih yang mana? Isim yang boleh nasab dan rafa'nya. Hah. Jangan ya contoh. Ayo coba dulu. Boleh nasab dan rafa'nya, dua-duanya boleh. Gampang ini mah. Apa? Hmm. Ja Zaidun. Ya ja apa? Raja Zaidun wa Amrun min safarihima gitu ya. Raja Zaidun wa Amrun. Boleh juga Raja Zaid apa? Raja Zaidun wa Amrun ya. Boleh dua-duanya itu ya. Kemudian idbit hadzal baita dhabtan sahiha wa a'rib ma tahtahu khattun. Harakatilah bait berikut dengan harakat yang benar dan i'rab apa yang di bawahnya ada garis. Darabtu durban. Ya, darabtu durban Aba Amrin ghadatan. Terus apa nih? Was sirtu ini kok ada apa nih? Hah? Apa ini maksudnya? Sirtu wan naila khaufan min iqabika li. Durban. Ya, harokat jelas ya. Darabtu durban Aba Amrin ghadatan. Ya. Kemudian sirtu wan nila khaufan min iqabika li. Durban i'rabnya apa? Zur'ah, durban. Kita lewat ini pembahasan sebelumnya. Ya. Darabtu durban. Ha, masih ingat enggak? Ah, Pak Nur. Dorobtu dorban. Mansubat apa itu? Sudah lewat ini. Bukan yang sekarang ini. Dorobtu dorban. Kalau misalkan maf'ulnya itu diambil dari lafadz fi'ilnya, apa namanya? Maf'ul mutlak, masdar, maf'ul mutlak. Kalau misalkan dia ada isi mansub, diambil dari lafadz amilnya, maka dia maf'ul mutlak. Untuk taukid, dorobtu doroban, aku benar-benar memukul. Iya kan? Aba Amrin apa beliau? Ya? Aba, irobnya apa? Aba Amrin. Maf'ul bi dari doroba. Jadi dorbannya itu maf'ul mutlak atau masdar. Aba maf'ul bihnya dorobtu. Kemudian sirtu wan nila. Ah, pardon, wan nila. Irobnya apa? Ya, wan nila. Irobnya apa? An nil. Sirtu wan nila, eh? Oh iya, ghadatan. Pardon, ghadatan. Irobnya apa? Hah, sudah lewat semua ini. Ghadatan itu apa? Apa ghadatan? Di waktu pagi. Berarti apa? Mansub sebagai apa? Ghadatan. Bukan. Ini bahasanya sebelumnya itu. Keterangan apa itu? Di waktu pagi. Dhorof dhorof zaman. Maful apa namanya? Maful fi. Iya, dhorof zaman. Kemudian apa lagi? An-nil. Wan-nil. Ah. Apa fi? An-nila. Wasir sirtu wan-nila. Sirtu wan-nila. Apa i'rabnya wan-nila? Aku berjalan bersama sungai Nil. An-nila. Kenapa mansub? Sebagai maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah setelah wabu itu. Aku berjalan bersama An-Nil. Boleh enggak An-Nilu? Boleh sirtu An-Nilu. Kalau tadi kan dibaca sirtu An-Nila. Boleh enggak dibaca dhammah sirtu An-Nilu? Tadi kan maf'ul ma'ah ada dua macam ya kan. Macam yang pertama harus maf'ul ma'ah mansub. Macam yang kedua boleh maf'ul ma'ah mansub, boleh marfu ma'tuf. Kalau ini bagaimana? Sirtu An-Nila. Boleh enggak sirtu An-Nilu? Kenapa? Ya apa ungkapannya? Gak sama apanya? Karena sungai kayak orang mau lamar naskubu. Bukan. Hukum as-sair gak bisa diterapkan ke sungai. Iya kan, yang berjalannya orang. Kalau misalkan sungai kan jaro ya jiri, ya kan tajrimin tahtial anhar ya. Ini kan jalan. Ya. Paham ini? Enggak boleh apa? Panil atau panila. Kenapa? Karena anil tidak menyertai ana, sir itu kan ana. Tidak menyertai ana dalam hal fil as-sair itu. Khaufan. Ah, huruf ki. Apa? Maful ajlihi. Ya. Karena takut ya min iqabika li ya. Apa? Ini sepertinya uji apa ulangan dari awal itu. Diulang lagi ini. Ya bisa jadi dikejar sih. Kita kan dikejar sama engkau. Akhirnya saya lari menelusuri sungai. Gitu. Aku berjalan bersama Nil karena takut dihukum sama kamu gitu. Ya, kalau di sini sungai sungai apa gitu kan. Sirtu wa pamanukan Nil apa wa nahru sirtu wa nahra apa sungai apa sungai ci sungai ci sungai ci insyaallah paham ya. Ya babul mahfumat ya, ini banyak latihan i'rabnya aja kemarin. Ternyata ada tambahan siomat al-jumu loh. Ya gak apa-apa, sebelumnya kan belum dijelaskan sih ya. Baru setengah jam ini, lanjut lah Anur. Ya, gampang kan ini. Babul mahfudhati minal asma. Sekarang sudah selesai alhamdulillah. Al-marfu'at. ya kan? Apalagi al mansubat. Ya. Sekarang tidak tinggal apa? Al mahfudhat atau al majrurat. Ya, babul mahfudhati min al asma. Bab-bab yang dikhafadkan dari isim-isim. Al mahfudhat, ya, khafad istilahnya siapa? Orang Kufah, orang Basrah, apa istilahnya? Al jar, ya. Qala al-musannif rahimahullah babu mahfudhatil asma'. Al-musannif berkata bab tentang isim-isim yang mahfud. Ini namanya idhofahnya itu, idhofah wasaf kepada mausufi namanya ini, ya. Idhofah wasaf kepada apa? Mausufi. Idhofahnya sifat kepada ini sifat di aslinya al-asma' al-mahfudhat. Isim-isim yang mahfud, cuma sifatnya didahulukan. Ya. Ini namanya apa? Idhafatu al-wasf ila sifati. Penyandaran sifat kepada apa? Yang disifati. Kan aslinya mahfudhat sifat kan? Aslinya apa? Babu al-asma'i al-mahfudhati. Bab isim-isim yang dikhafudkan. Ya. Ya udah kalau enggak paham mesti dipikirkan ya. Babu mahfudhatil asma'. Al-mahfudhatu thalathatu aqsam. Ya, isim-isim mahfud ada tiga macam. Yang pertama mahfudun bil harf, apa yang dikhafudkan atau dijarkan dengan huruf. Tentunya huruf-huruf apa? Huruf-huruf jar, huruf-huruf khafud. Wa mahfudun bil idhafah. Dan yang kedua, yang dikhafudkan dengan idhafah. Ya, nanti kita akan jelaskan dan yang rajih bukan dengan idhafah, ya, yaitu dengan mudhaf, ya. Kemudian wa tabi'un lil mahfud. Tabi' bagi mahfud. Tabi' sudah lewat tadi. Apa saja? Na'at, taukid, padal, ataf. Ah. Tabi' bagi yang mahfud. Ada tiga apa? Macam mahfudhat. Ya, sebagian ada yang menambahkan ya. Yang dikhafadkan dengan al-mujawarah. Al-mujawarah itu karena dia dekat dengan huruf yang kasrah, maka dia ikut kasrah gitu. Ya, nantilah di akhir-akhir ada juga al-mahfud dengan tawahum, yaitu sebagai menambahkan demikian. Fa'ammal mahfudu bil haraf, tapi ini yang masyur ya, tiga ini. Adapun yang dikhafadkan dengan huruf, fahuwa, yaitu isim yang yukhfadu, dikhafadkan bimin dengan min. Ila, an, ala, fi, warubba, walba, walkaf, wallam, wa bihurufil qasam, dan juga apa yang dikhafadkan dengan huruf qasam. Huruf qasam termasuk apa? Huruf jar. Iya. Wahia, yaitu al-wawu, walba, watta. Sudah lewatkan ini. Wabi wabin rubba wabi mudh wa mundu, dengan wawu rubba mudh dan mundu. Asyarah bil istiqra'i wa tatabbu'i kalamil Arab, dengan al-istiqra', penelusuran dan penelitian kalam ucapan orang Arab. Wujida, didapati ya, annal majrura min al-asma', bahwasanya yang dijarkan dari isim-isim ya'ti 'ala thalathati anwa', datang di atas tiga sisi. Yang pertama majrurin biharfil jar, apa yang dijarkan dengan huruf jar. Yang kedua majrurin bil mudhafah. Di sini asy-syarih lebih memilih pendapat bahwasanya yang mengejarkan mudhaf ilaih adalah apa? Mudhaf. Wa majrurin bil mudhaf, dan yang dijarkan dengan mudhaf. Wa majrurin li annahu tabi'un lima qablah, majrur karena dia ngikut isi majrur sebelumnya. Wa yajma'uha qawlu ta'ala, tiga macam al-majrurat ini apa? Terkumpul dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Mana sekarang isim yang dia majrur dengan huruf jar? Ismi. Ismi ya. Ismi itu aslinya kan egin ya, ismi ada babnya. Ya, ismi itu. Jadi ismi Muhammad dengan istilah nama apa? Muhammadin. Ya. Tapi itu Allah karena banyak penggunaan diringankan dari bawah alifnya, maka jadi apa? Ya, bismillah. Kalau selain Allah ada alifnya. Ya. Karena itu Allah sering digunakan, maka diringankan dalam penulisan dibuang alifnya. Jadi ismi itu isim yang majrur dengan apa? Huruf jar ba. Kemudian Allahi majrur dengan apa? Dengan mudhaf. Ya, ismullahi. Ismi Allahi. Ya. Nah, ini majrur dengan apa? Huruf jar, ini majrur dengan mudhaf. Ini ismi ini ya. Ismi ini yang mengajarkan apa? Ya, kenapa yang lebih benar, yang lebih rajih? Jadi terkait dengan namanya Zaid bin Ali. Ini mudhofil majrur. Apa artinya? Kalau al-musannif mengatakan idhofah, idhofah itu perkara maknawi, penyandaran yang pertama kepada yang kedua. Itu yang menyebabkan yang keduanya majrur, penyandaran. Penyandaran. Itu yang namanya idhofah perkara maknawi. Tapi yang lain kenapa sih bahwa ini yang rajih di tempatnya nagar jelaskan kenapa yang rajih itu adalah bahwasanya yang mengajarkan ini lafaz kita bin lafaz kita kita ini yang mengajarkan Zaid sebagaimana Rujan mengajarkan isim majrur maka mudhaf mengajarkan apa mudhaf ilai ya mudhaf itu amalannya mengajarkan mudhaf ilai jadi terkait dengan apa amil yang mengajarkan mudhaf ilai ada khilaf pertama menyatakan bahwasanya yang mengajarkan mudhaf ila dari idhofah penyandaran penyandaran penyandaran ke perkara maknawi penyandaran penyandaran yang pertama kemudian yang kedua menyatakan bahwasanya yang mengajarkan mudhaf ila dalam mudhaf lafaz mudhaf itu sendiri ini pendapat yang rajih pendapatnya Sibawaih ada nanti penjelasannya di tempatnya nah, baik kita lanjutkan fasmu i'rabnya ismu majrurur ismun ismi ismun majrurun bi harfil jar bil alba jadi ismun adalah isim yang dijarkan dengan huruf jar itu ba. Wa lafdul jalalah, kemudian lafdul jalalah, lafaz yang agung Allah, ismun majrurun bil mudhaf. Ya, isim yang majrur dijarkan dengan mudhaf. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Ar-Rahman Ar-Rahim ismani. Dua isim, dua nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tabi'an lima qablahuma, keduanya sebagai tabi bagi sebelumnya dalam hal jar. Kenapa? Li'annahuma sifatani, karena keduanya Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat bagi Allah. Li lafdil jalalah, bagi lafaz Allah. Dan di sana ada sisi i'rab yang lain seperti Ibnu Hisham menyatakan Ar-Rahman badal dari Allah ya. Kemudian wa li'dhahil majrurat nadhkuruha bi'aulillahi ta'ala fi ma ya'ti. Untuk menjelaskan tentang isim-isim majrur, kita akan sebutkan dengan meminta pertolongan dari Allah pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, awalan al-majruru bi harfil jar. Yang pertama adalah isim yang dijarkan dengan huruf jar. Ini insyaallah enggak sulit ya. Ta'rifu definisinya, huwa al-ismu alladhi yaqa'u ba'da harfin min hurufil jar. Yaitu setiap isim yang dia jatuh setelah salah satu huruf dari huruf-huruf jar. Udah, hukumnya ya al-jar. Jar dengan kasrah au mana ba'anha. Jarnya dengan kasrah atau pengganti kasrah. Apa saja tanda jar itu selain kasrah? Kasrah kan tanda asalnya jar. Apalagi selain apa? Kasrah. Sebutkan. Ya, di mana ya menjadi tanda bagi jar? Pada isim mutsanna dan mudzakkar salim. Apalagi selainnya? Tanda jar. Fathah. Di mana fathah ini? Pada al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak munsharif nanti akan datang ijanya. Ah itu dikit-dikit. Ah sekarang kalau isim yang dijarkannya itu ada isim mabni seperti isim-isim isyarah hadza, hadzihi, dzalika atau isim mausul alladzi, alladzani atau dhamir-dhamir, maka i'rabnya bagaimana? Fi mahalli jarrin gitu. Jadi majrur itu ada yang pertama dengan harokat apa? Kasrah, ada juga penggantinya. Kemudian ada yang dengan harokat dhahirah seperti maratu bi Zaidin, ada yang dengan harokat apa? Muqaddarah. Maratu bi apa? Muqaddarah bil fata. Iya, kasrah muqaddarah. Ada juga dia mabni, berarti i'rabnya fi mahalli jarrin. Ya, marartu biman dorobaka. Aku melewati orang yang memeluk kamu. Biman. Mana si mausul? Mabni ala sukun. Fi mahali apa? Jarrin. Kemasukan bi. Marartu biman dorobaka. Aku melewati orang yang memukulmu. Ya. Paham? Nah itu. Tadi ingat-ingat ya itu kuncinya i'rab. Misal, lihat contohnya. Qaulu ta'ala huwa alladhi anzala minas samai ma'an lakum. Dialah Allah zat yang telah menurunkan air dari langit untuk kalian. Lihat untuk kalian luar biasa ya, diperuntukkan bagi siapa? Manusia. Ya, padahal ya di sana selain manusia juga apa? Ada yang menikmati ya, binatang, tumbuhan, tapi Allah sebutkan untuk kalian. Untuk apa? Menunjukkan bahwasanya Allah nikmatnya sangat besar atas kalian. Bahkan pepohonan dan tumbuhan, kemudian binatang-binatangnya pun untuk kalian juga ya kan? Kalau diteliti lagi. Fa fil ayah al-karimah kalimatu as-sama. Maka dalam ayat yang mulia ini ada kalimat as-sama. Lihat minas samai majrurun majrur bi harfil jar min dengan huruf jar itu min. Wa alamatu jarhi al-kasrah, tanda jarnya kasrah. Wa dhamir al-muttasil, kemudian dhamir muttasil itu apa? Lakum. Lihat lakum ya. Lihat huruf jar li ya li ya. kalau dia bergandengan dengan dhamir kaf jadi fathah. Li untuk saya, untuk kamu laka, lakuma, lakum, laki, ya kan, lakuma, lakunna. Tapi kalau untuk isim dhahir di kasrah, li zaidin, li amrin, ah itu. Jadi apa? Lam itu. Ya, kata di sini disebutkan dhamir muttasil kaf, kafnya saja yang menjadi dhamir aslinya. Ya. Pada contoh lakum adalah isim majrur bi harfil jar al-lam. Ya, isim majrur dengan huruf jar itu lam. Walaupun dhamir dan karena dia dhamir wa dhamir la yadkhulu al-i'rab dan dhamir enggak dimasuki i'rab, maka dikatakan dalam i'rabiyya mabni fi mahalli jar. Lebih tepatnya kaf dhamir apa al-mukhatab mabni ala dham fi mahalli jar. Mimnya alamatul jamak, tanda jamak saja. Tanda jamak saja huruf ya. Huruf yang ditambahkan untuk menunjukkan bahwa kafnya kafnya untuk jamak. Nah, di sini disebutkan makna-makna huruf. Ya, insyaallah mudah makna-makna huruf ya. Ma'ani hurufil jar, makna-makna dari huruf jar. Sebelumnya mungkin sudah antum ketahui ya maknanya. Enggak mengapa kita baca kembali agak lebih rinci pengetahuan kita tentang makna-makna huruf jar ini. Min yang pertama. Wa min ma'aniha al-ibtida. Di antara makna min adalah al-ibtida, permulaan. Seringkali diterjemahkan dari. Dan di sana ada makna-makna yang lain loh. Di sini disebutkan hanya satu makna saja yang masyhur. Nanti di tempat yang lain akan disebutkan makna-makna apa saja yang dikandungi pada min. Ya, disebutkan di sini makna min adalah ibtida, permulaan. Ya, permulaan. Wa ila dan ila. Di antara makna ila, ya, dan di sana ada yang lain adalah al-intiha, berakhir, yang sering diterjemahkan apa? Sampai atau ke. Wa yajma'uhuma qawlu ta'ala, dua huruf ini maknanya min dan ila dikumpulkan dalam ucapan Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ay ibtada isra'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni dimulai isra'nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram dan berakhir isra'nya sampai ke Masjid Al-Aqsa. Jadi makninya dari, startnya dari Masjidil Haram, berakhirnya di Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian setelah itu mi'raj, naik ke langit. Isra itu perjalanan di malam hari. Asra yusri, memperjalankan. Kalau saro yusri, dia lazim berjalan di malam hari. Saro itu misalkan, saro itu ya, saya berjalan di malam hari. Kalau memperjalankan kasih hamzah oleh asra, memperjalankan di malam hari. Kalau naik mi'raj, a'raja ya. A'raja ya'ruju ta'rujul malaikah warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. A'raja ya'ruju, naik. Ah, jelas ya. Min dan ila ini yang antum ketahui. An, apa biasa kita terjemahkan an? Dari juga ya. Ya, dari juga. Cuma kadang pasangannya fiil, cari pasangannya an ini. Berbeda biasanya dengan fiil yang pasangannya dengan min tadi ya. Kadang sama. Wa an di antara makna al-mujawazah, melampaui, melampaui. Iya. Nahu qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim. Ya, siapa yang dia benci dari agamanya Ibrahim, berarti melampaui benci dia. Ya. Yani yatrukuha, meninggalkannya. Jadi perlu diketahui raghiba, fi'il raghiba yarghabu, wazannya fa'il yaf'alu. Itu maknanya tergantung huruf jar setelahnya. Maknanya raghiba yarghabu ya tergantung huruf jar setelahnya. Kalau huruf jar setelahnya adalah fi raghiba fi, ya, maka maknanya adalah mencintai, menyukai, mengharapkan. Kalau rohiban benci, ya, tidak suka, meninggalkan. Dan man rohiban sunnati falaisa minni, siapa yang tidak mencintai, menyukai apa sunnahku, maka dia apa? Tidak termasuk dari umatku, tidak termasuk dari golonganku. Ya, yarghabu min. Biasanya dicontohkan di dalam contoh-contoh itu, ramaitu as-saham anil apa? Anil qaus, ya, aku melempar busur apa anak dari busur, melampaui kan busurnya, dilampaui. An ya. Raghiba an. Ya, melampaui berarti melampaui agama Ibrahim, berarti dia membenci meninggalkannya, melampaui ditinggalkan, ya. Kemudian ala di atas ya. Wa min ma'aniha al-isti'la, di antara makna ala al-isti'la, di atas. Contoh ucapan Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman ya, di atas arasy-nya. Ya. Tinggi ya. Kemudian wa fi, fi di antara maknanya adalah adzarfiyah, keterangan ya. dzaraf taran tempat waktu, contoh ucapan Allah Taala fihima fakih fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman, pada dua kebun itu ya ada fakihah buah-buahan, wa nakhl kurma wa rumman, apa rumman delima ya. Ay fi dakhil al-jannatayn, yani di dalam dua kebun itu ada fakihah wa nakhlun wa rumman, di maknanya ya fi di. Ini di antaranya saja ya. Wa rubba, kemudian rubba wa min ma'aniha, di antara maknanya taqlil, menunjukkan jarang. Mithlu qawlihim, contoh ucapan orang Arab, rubba ramyatin min ghairi ramin. Rubba ramyatin min ghairi ramin. Terkadang lemparan panah dihasilkan dari orang yang bukan ahlinya. Ramin itu ya pemanah. Roma yarmi. Roma yarmi isim fa'ilnya kan? Ramiyun nasiya. Ramiyun nasiya. Ramiyun. Ada ya di akhir berharokat domah berat, dibuanglah domahnya, maka jadi romin. Jadi ya tulis apa enggak nih proses ya, mana penghapus juga ada. Ini sering kita dapat ya, ya seperti ini romiun ya, romiun romiun romiun. Nah romiun ada ya di ujung, maka ini memberatkan, maka dibuanglah tadinya. Maka cara tulisnya jadi kayak gini, romi kan yang namanya tadi itu nun sukun, tapi dalam ucapan tadi jadi romi. Nah lihat romi, karena harapnya dibuang dari sukun kan? Di sini ada pertemuan apa? Dua sukun, enggak boleh dalam bahasa Arab ada pertemuan dua sukun, maka yang dibuang adalah huruf illah, yaitu apa? Ya-nya, maka jadilah romin. Tuh, dibuang ya-nya, maka tanwinnya menempel di mim yang kasroh ini, menempel di sini. Jadi romin. Da'a da'in. Apa lagi? Sa'a sa'in. Iya. Dana ya dinu menekat apa? Danin gitu. Qadha yaqdi qadin. Marfu mu'rab dia. I'rabnya seperti ja'a ya ja'a romin. I'rabnya ramin fa'il marfu wa alamat rafihi dhammah muqaddara 'ala al-ya al-mahdhufah, dhammah ya yang ditakdirkan di atas ya al-mahdhufah. Kenapa dibuang? Litakhallus min iltiqa'is sakinain, karena pertemuan untuk melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada ya dan sukunnya ada pada tanwin tadi. Tanwin sukun. Tanwin itu ibarat tentang sukun yang ada dalam pengucapan saja, tapi tidak dalam penulisan. Dalam penulisannya dengan mengulang harokat saja. Jadi tanwinnya menempel di mim jadinya. Ini menempel di huruf sebelum ya. Baik, kita lihat maknanya di sini. Ay qad yujadu man yusibul hadafa. Terkadang didapati orang yang dia tepat sasaran. Tepat sasaran dalam melempar. Wa huwa ghairu ramin, padahal dia bukan apa pemanahnya. Masih wa hadza qalil, dan ini sedikit-sedikit. Ada dua orang, bapa dan anak berburu. Ya, bapaknya yang ahli memanah, teman anaknya hanya apa? Bertugas mengambil hasil buruan. Ya qadarullah, di hari itu apa? Bapaknya memanah meleset lagi, meleset lagi. Coba Pak, saya sekali-kali Pak. Anaknya yang mana kena? Nah, dikatakan apa? Rubba ramyatin min ghairi ramin. Ya, ini juga pepatah juga. Bisa diucapkan kepada sesuatu yang lain. Ini ahli nih. Gagal lagi, pas kali kok berhasil lah. Ini mengatakan rubba ramyatin min ghairi ramin, pepatah juga ini. Ya. Kemudian alba, masih kuat enggak Bolfi? Ya sudah kir-kir katanya ini. Tanggung ini. Ringan aja, selesaikan aja ya. Ya nanti kita untuk berikutnya tinggal ya, kalau dibaca al-mamnu min shorof ya dua kali pertemuan lagi. Ya. Kemudian ba wa min ma'aniha lilsaq. Ba di antara maknanya ilsaq, menempel. Ya, menempel. Contoh ucapan Allah Taala, wamsahu birusikum, usaplah ya kepala kepala kalian. Menempel enggak ketika mengusap? Menempel. Ya. Alsaqu aydiyakum birusikum, yani tempelkan tangan-tangan kalian ke kepala-kepala kalian. Ya, kata Allah katakan marartu bi Zaidin, berarti kita ketika lewat itu dekat ya, mau dekat sih, ya. Enggak mesti menempel, dekat gitu loh. Marartu bi Zaidin itu dekat ya ketika melewatinya. Wal kaf Wa min ma'aniha tashbikaf, di antara mana penyerupaan. Penyerupaan. Ulaika kal an'am, mereka itu orang-orang musyrik seperti apa? Binatang ternak. Ya. Dalam pembahasan balaghah itu ada pembahasan namanya tashbih. Yang nama tashbih itu ada tuh tashbih, alat untuk penyerupaan. Kaf. Ya, ada al-musyabbah, sesuatu yang diserupakan. Ada al-musyabbah bi, sesuatu yang diserupakan dengannya. Ada wajhu syabah, sisi penyerupaannya. Contoh yang lengkap ya. Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Zaidun apa? Kal asadi fi syaja'ah. Zaid seperti singa dalam keberanian. Di sini yang diserupakan siapa? Al-musyabbahnya. Zaidun kal asad fi syaja'ah apa? Singa atau Zaid? Zaid seperti singa dalam keberanian. Yang diserupakan siapa di sini? Zaid atau Asad? Siapa yang diserupakan? Zaid. Dengan siapa diserupakan? Nah, itu namanya Zaid al-Musyabbah namanya. Singanya al-Musyabbah bi. Zaid yang diserupakan apa? Singanya yang diserupakan dengannya. Di sini adatnya apa? Adatnya alat untuk menyerupakannya kaf. Sekarang sisi keserupannya dalam hal apa? Asy-syaja'ah. Zaid kal Asad fi syaja'ah. Ada tingkatan-tingkatan tashbih. Tingkatan tashbih yang paling tinggi itu ketika dibuang kafnya, dibuang sisi keserupaannya. Contoh Zaidun Asadun, itu lebih tinggi daripada Zaidun kal Asad fi syaja'ah. Lebih tinggi kayak gitu. Zaid Asad terjemahnya seperti juga Zaid seperti singa, benar. Iya. Ya, dalam keberanian juga cuma enggak disebutkan itu yang lebih tinggi. Zaidun Asadnya Zaid seperti Asad. Iya, seperti Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf persis seperti gurunya Abu Hanifah. Enggak, meskipun enggak ada kafnya tapi ada tashbih di situ. Iya. Abu Alfi apa misalkan? Abu Alfi Abu Dihya misalkan, contoh. Mirip gitu dalam hal apanya misalkan? Abu Rifki. Semangatnya gitu. Fi apa? Al-ijtihad. Atau fi al-hifadz misalnya. Jadi yang murid diserupakan dengan gurunya gitu loh. Yang di bawah diserupakan dengan di atas, bukan yang di atas bukan di bawah, salah. Mana yang lebih hebat sekarang? Dalam keberanian Zaid apa Asad? Ya Asad. Iya. Buktinya? Ya buktinya sendiri aja sana di apa? Kemudian ini Abu Alfi kalau gak ada selingan kayak gini ngantuk. Jadi wallam ulilam, di antara mana al-milk, kepemilikan. Kaqali ta'ala walillahi mulku samawati wal ardh, milik Allah saja kerajaan langit-langit dan bumi. Kemudian cukuplah. Nanti huruf al-jar kosam ya. Berikutnya aja untuk kosam berikutnya saja. Ambil masuk ke pembahasan tentang idhofah. Mamnu' minas sharf. Insyaallah dua pertemuan lagi selesai. Dua pertemuan lagi. Kalau mau dibahas semua enggak apa-apa, nanti ada proja'ah di situ, nanti akan dijelaskan istilah-istilah al-kalam, isim, fi'il. Ya sudah, jangan menargetkan selesai dulu berarti. Untuk proja'ah kan, ya kan, naibul fa'il, al-mubtada, sepertinya penting untuk proja'ah. Setelah itu baru ujian. Hah? Allahu a'lam subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.